kenanglah diriku sebaikku mengenangmu. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaikku mengenang. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah kirimin foto untuk video lirik hingga hari tua. Videonya udah jadi. Makasih. Maaf kalau misalnya ada beberapa yang gak masuk karena beberapa pertimbangan dari manajemen, dari tim saya juga. Yang penting dengan adanya video ini, saya berharap semoga ini seperti doa bareng bahwa kebahagiaan kita akan berlangsung hingga hari tua. Dan juga semoga kita, keluarga kita, dan juga siapapun yang kita, orang-orang yang kita sayang, bisa terus berbahagia hingga hari tua. Menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Gimana kemarin? Jadi? Lo itu harus cari pasangan. Pasangan itu yang jelas. Yang lo suka. Yang bisa lo ajak-ajak ketemu orang tua lo.

tulusanmu sama ini. Ku selalu memuja kekasih yang kuat. Pelan-pelan ku benamkan pikiranku bahwa aku pun tak salah melepasmu. Kisah indah bersamamu, selamat tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat ku rasakan sepi, tapi ternyata hanya pikiranku saja. Masih banyak pilihan ada di depan mata. Ku tak salah melepasmu. Oh, ku tak salah melepasmu. Judul lagu ini Ku Tak Salah Melepasmu. Lagunya yang diciptain Mas Piu di albumnya dan gue yang nyanyiin gitu. Itu adalah suatu kebanggaan buat gue sebagai seorang sobat padi yang lebih dari 10 tahun lalu itu gue jadi penyanyi gara-gara padi. Sampai akhirnya gue diproduserin sama Mas Piu dan 10 tahun kemudian gue bisa berkolaborasi di dalam sebuah lagu, sepanggung, segala macam promosi barengan. Itu sebuah kehormatan. Tapi ada sebuah kesedihan juga pada saat padinya vakum. Dan lagu ini dianggap banyak orang adalah lagu yang untuk padi. Sempat ku rasakan sepi. Respon dari sobat padi bagus. Dan juga orang umum yang bukan sobat padi juga bagus. Karena kan kalau sobat padi itu berarti yang udah lama-lama ya, umurnya lebih dewasa. Yang sekarang-sekarang juga banyak yang suka. Tapi ya itu ada sebagian yang menganggap ini lagu untuk padi, ya itu yang mereka gak suka gitu. Jadi gue kayak ngerasa gue menyanyikan sebuah lagu yang kayak ku tak salah melepas padi misalnya kayak gitu. Kata Mas Piu sih bukan gitu, tapi ya kalau misalnya itu terjadi sedih banget. Gue sobat padi gue. Ku tak salah melepasmu. Oh, ku tak salah. Tak mungkin menyalahkan waktu, tak mungkin menyalahkan keadaan. kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Sejak ini berganti malam, menutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Pernah kita lalui semua cerita, tangis, canda, tawa. Kini hanya untaian kata. Hanya itulah yang aku punya. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba mengubah segalanya, saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Terluka. tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Percaya, jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Sempurna, tak ada gading yang tak retak, tak ada benar yang tak salah. Tak ada garing yang tak retak. Tak ada manusia sempurna. Aku manusia hanyalah hidup sementara. Tak pernah ada yang bisa kita sombongkan. Menyatukan perasaan. selamanya. Aku cinta, walaupun begitu yang ada di ku hati. selain dia seorang penyanyi yang suaranya luar biasa, yang pasti dia itu orang yang sosok yang selalu punya konsep. Karena dia selalu tahu apa yang dia mau untuk karirnya. Dia selalu berkonsep dengan apapun untuk karirnya gitu. Dia gigih juga sih orangnya ya. Ya itu yang aku tahu dari Anji. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan? Senang banget gitu karena memang aku pada saat tahu Anji membawakan kembali tentang rasa gitu ya. Wah, senang banget gitu rasanya. Oh, gimana ya kalau dibawain sama cowok gitu. Terus hari ini aku dapat kesempatan untuk bisa kolaborasi di lagu yang sama di lagu tentang rasa. Ternyata bisa juga ya gitu. Biasanya nyambung banget gitu dan ngeblend banget kita berdua. Tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelah di bahumu. Selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang tak padam di dera goda dan masa. Dapatkah selama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Semoga cinta kita kekal abadi. namun hanya kamu yang ada di hati. Terluka.